Mitra bisnis, persoalan mendasar sepanjang 15 tahun perjalanan reformasi adalah kepastian hukum yang belum sepenuhnya hadir di tanah air. Ketika reformasi menghadirkan kebebasan, namun di saat yang sama justru tidak ada kepastian hukum. Dan ketidakpastian hukum itu akan merusak seluruh sektor. Untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar Anda terkait kondisi ini? Ya, dalam terminologi ekonomi itu kan institusi. Jadi institusi yang baik dan ditegakkan dengan benar itu akan menghadirkan kepastian. Jadi kepastian buat siapapun warga negara. Kalau misalnya saya melakukan tindakan ini, hukumannya apa? Kalau saya melakukan korupsi, tindakannya apa? Tidak boleh ada diskriminasi di depan hukum. Tidak boleh ada yang tidak berhak untuk menegakkan hukum, dia menegakkan, kan begitu. Nah, dalam era reformasi ini, negara lemah gitu. Polisinya juga rusak, hakimnya rusak, jaksanya rusak gitu. Sehingga satu-satunya di tengah kegelapan ini yang bisa kita lihat ada cahaya sedikit ya KPK itu kan. Nah, KPK lah yang menciptakan kepastian hukum itu supaya apa dengan menghukum koruptor-koruptor gitu ya. Nah, jadi upaya yang harus dilakukan setelah reformasi ini betul-betul menegakkan supremasi hukum itu. Dan yang paling penting adalah bagaimana membenahi aparat-aparat penegak hukum. Kalau penegak hukum sekarang kan membengkokkan hukum gitu ya. Anda bisa lihat sendiri secara kasat mata perilaku polisi dari yang bawah sampai yang atas. Jaksanya juga nakal-nakal, yang tidak bersalah dihukum, yang bersalah tidak dihukum, gitu-gitulah. Negara harus kuat, dan itu dimulai dari pemimpin tertinggi gitu ya. Pemimpin tertingginya punya komitmen yang kuat, maka niscaya akan diikuti oleh yang lainnya. Nah, pemimpin tertingginya tidak memberikan contoh. Jadi misalnya ini terkait dengan pemilu yang akan datang, menteri-menterinya mau kampanye ya, tugas negara dengan tugas partai tidak jelas. Itu diawali dari tindakan Pak SBY menjadi ketua umum Partai Demokrat gitu ya. Jadi ya pemimpinnya memang rusak gitu. Pemimpinnya tidak memberikan contoh yang baik sehingga ya wibawa hukum itu menjadi rendah gitu ya, karena pemimpinnya sendiri tidak menegakkan hukum secara kuat gitu. Ada pihak menilai melemahnya hukum Indonesia lantaran sistem hukumnya yang tidak mengatur pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatifnya. Bagaimana menurut Anda, Pak? Tegas kok sebetulnya. Eksekutif, yudikatif, legislatif jelas ya. DPR buat undang-undang bersama dengan pemerintah, pemerintah melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, yudikatifnya melakukan proses peradilan, jelas kok, jelas, semua jelas. Tapi ada intervensi itu ya. Ya karena ya itu dia tadi, ada ya Anda bisa lihat cicak buaya berebut kasus polisi dan KPK begitu, memalukan sekali. Padahal polisinya tidak kredibel. Yang terakhir kan Anda bisa lihat saja kasus apa ya, si polisi yang di Papua itu ya. Kan tidak mungkin polisi itu puluhan tahun bertindak seperti itu tanpa diketahui oleh sekelilingnya. Niscaya dia akan melakukan kegiatan-kegiatan yang juga tidak benar. Atasannya dia servis, begitu-gitu ya. Jadi harus ada shock terapi lah menurut saya. Apakah ini juga ada hubungannya dengan demokrasi kita yang dinilai sudah kebablasan, Pak? Demokrasi itu kan harus berdasarkan hukum. Sebetulnya bukan persoalan kebablasan atau tidak ya. Aturan-aturan tentang demokrasinya itu sendiri yang tidak diperbaiki. Aturan-aturan tentang demokrasi itu yang sumir gitu. Seperti misalnya negara kita presidensial tapi praktiknya parlementer gitu ya. Kemudian undang-undang diubah terus, undang-undang pemilu, undang-undang pilpres diubah setiap 5 tahun berdasarkan keinginan partai-partai yang berkuasa gitu. Jadi perilaku politik sebetulnya, ya, political behavior-nya yang rusak, partai-partainya yang rusak. Jadi bagaimanapun demokrasi itu akan rusak kalau isinya adalah partai-partai yang rusak, partai-partai yang korup, partai-partai yang tidak demokratis. Bagaimana mungkin partai yang tidak demokratis bisa mengusung demokrasi, kan gak mungkin. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.